adalah Abu Bakr, thumma Umar, thumma Uthman. Wallahu ta'ala alam sawab. Wa taufiqul afiyah. Subhanaka bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.